menggambar langit, tanah, atau pemandangan-pemandangan yang tidak terdapat padanya makhluk bernyawa, maka hal ini boleh. Ini perkara mubah. Jika dibutuhkan, maka tidak mengapa untuk digambar. Adapun yang dilarang adalah menggambar makhluk bernyawa seperti manusia, binatang-binatang, hewan-hewan. Ini dilarang. Walaupun dia berbentuk robot atau dia itu berbentuk alat game yang biasa digunakan seperti robot-robot kecil, selama bentuknya dia berbentuk makhluk bernyawa, maka tidak boleh untuk menggambarnya. Karena dia termasuk dari bentuk-bentuk dari makhluk bernyawa. Seperti patung. Patung, dia tidak bernyawa. Akan tetapi tidak boleh menggambarnya. Begitu pula boneka. Begitu pula robot-robot yang kecil-kecil. Selama dia berbentuk seperti makhluk bernyawa, maka tidak boleh. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibn Abbas untuk memotong kepalanya sehingga yang tersisa badan saja. Karena gambar makhluk bernyawa itu dilarang, baik bentuknya berbentuk lukisan atau dia berbentuk kamera dengan hasil foto atau yang semisalnya, dilarang. Dengan keumuman perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-musawwirin, la'anatnya Allah bagi orang-orang yang menggambar. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya paling pedihnya manusia azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Dan sangat banyak dalil-dalil yang menerangkan tentang haramnya menggambar makhluk bernyawa. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala telah menulis kitab Ahkam Taswir, hukum-hukum yang berkaitan dengan menggambar ini, dan beliau telah merinci permasalahannya. Dengan keterangan ini, maka tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menggambar makhluk bernyawa. Walaupun mereka berdalil dengan para ulama bukan dalil, perkataan mereka dilihat dengan dalil. Para hizbiyut yang membolehkan gambar makhluk bernyawa seperti foto-foto mereka atau foto-foto ulama mereka pajang, itu mereka beralasan dengan fatwa para ulama, fatwa para masyayikh yang ada di Saudi. Ini bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'. Adapun perkataan para masyayikh yang di Saudi yang membolehkan tentang foto, membolehkan gambar makhluk bernyawa, maka mereka tidak memiliki dalil. Melainkan mereka hanya menggunakan kias-kias, mengkiaskan. Dan masalah gambar makhluk bernyawa ini termasuk salah satu penyebab terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan. Apalagi kalau mereka menggambar tokoh besar, para pemimpin, para pahlawan, atau menggambar para ulama, maka nanti akan disembah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, menggambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, juga menggambar Maryam, Ummu Isa radhiyallahu anha. Itu mereka gambar. Dan ini dilakukan pula oleh orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara, Kristen, mereka menggambar Bunda Maria yang mereka katakan. Di dalam Sahih Bukhari menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke Ka'bah. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bah wa wajada fiha surata Ibrahim wa surata Ismail. Fi riwayah, dalam satu riwayat, surata Maryam. Beliau masuk ke dalam Ka'bah dan mendapati gambarnya Ibrahim dan dan gambarnya Ismail. Dalam satu riwayat tadi gambar Ibrahim wa Maryam dan gambarnya Maryam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu? Langsung dihapus. Dia menghapusnya ketika Fathul Mekah, beliau mematahkan patung-patung dan gambar-gambar itu dilenyapkan dari Ka'bah. Jadi tentang masalah gambar ini, sebagaimana telah kita rinci, kalau seseorang menggambar makhluk yang bernyawa seperti manusia, hewan-hewan, binatang-binatang atau yang semisalnya yang serupa bentuknya dengannya, maka tidak boleh, tidak boleh digambar. Adapun menggambar rumah, pohon, pemandangan dan yang semisalnya, maka hal ini perkara yang mubah. Bila dibutuhkan, maka tidak mengapa untuk menggambarnya. Wallahu a'lam bishawab.